Singilir angin nembus dadaku, saya gede tresnaku marang awakmu. Yen nyawang lintang nambahi rasa kangenku, sumripite angin sing bisa ngejem atiku. Tetese embun nelesi awakmu, ati bingung rasane pengen ketemu. Awang kelingan pengirai sotu padange rembulan gawe bungai atiku.